La yanju minhu illa Nuwamah. Tidak ada yang mampu selamat ketika hari itu datang kecuali Nuwamah. Lah, kalau sudah ngomong Nuwamah, Nuwamah niku cara kamus niku alladzi la ya'rifu syarra wa ahlah. Wong sing babar blas gak ngerti masalah hal-hal yang negatif. Ya dudu awakmu deh. Contoh yang paling konkret niku menggah tok enten wong la wa ahlah. Boten pirsa Gus Bahan. Gus Bahan HP ini juadul. Juadul kayak jam pegang HP niku enten jame. Masyaallah luar biasa tenang. La yanju minhu illa Nuwamah. Tapi ulaika immatul huda. Ulaika immatul huda wa masabihul ilm. Wa masabihud dunya. A'immatul huda wa masabihud dunya. Beliaulah yang insya Allah akan menata kita, mengantarkan kita, menjadi panutan kita. Yang paling prinsip ciri ini apa dawuh Sayyidina Ali? Laisu bil masayih. Masayih yang jama'i misyah. Laisu bil masayih wala madhayi'il budur. Mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak provokatif dalam ucapannya. Boten suka mengumbar keburukan-keburukan orang lain. Ini lah. Oke, lem balik malih tentang masalah niku wau, gotak gadek matuk nih. Kalau malih kemutan, kalle nopo engkang dipendawahkan wonten Bu Jeromi alal khatib. Al ilmu niku salah satu ahruf. Ilmu itu nopo gak coba bahasannya pondok istilahnya balungan kata, balungan kata. Nopo lihat bahasan di sana gak paham gue loh. Kosa kata nih, niku orang telu. Ainun walamun wa mim. Fal ain niku tajuru sahibahu, yakni sahibal ilmi ila illiyin. Sebagaimana Gus Ali tadi, nanti illiyin akan dibahas oleh Gus Bahak. Wa ma adraka ma illiyun. Dan itu Gus Bahak, sang Bahak. Oke. Dan saya itu, walam niku taj'aluhu latifa. Orang-orang kiai sing ngaji tenan banjur tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap orang lain. Gak duwe rasa welas kami wong liya. Gak ono. Mergo bahasa latif menika istilahnya adalah sahibur rifqi wal adab fil muamalah muhadzabul akhlak. Beliau memiliki budi pekerti yang baik niku latif. Wal mim niku taj'aluhum malikan 'alal ibad. Mim mampu membuat sahibul ilm menjadi pemimpin untuk kita semua. Fa bi barakatil ngeten fayu'tihillahu bi barakatil ain al izzah. Bon yen perso piyambak bagaimana Gus Bahak? Wus, anggir wong pengen ngejak foto. Anggir wong pengen sungkem. Wabi barakatil lam yu'tihi al-latofah. Ini kan persoap yang mbak dawe-dawe. Adem. Sewapai koyok-koyok potensi surga. Adem. Loh. Sewapai. Sewapai. Tapi ini cocok loh. Cocok. Karena itu apa yang ngerti ini pun pasti. Mangkana fitolabil ilmi kanatil jannah fitolabih. Wong kok pas ngaji. Iku tulisan status CWA on the way surga. Lho saya itu, ini sudah saya dina ahli, mau bantah, dua soal. Coba bahasa ini Gus Bahak, mau bantah neraka. Lho itu nanti. Bagaimana, temerikun ini terus dibun terasakan kalian, saya dina ahli. Fabi barakatil lam, yu'tihi, fayu'tihi lahu bi barakatil lam, Allah tofah. Wabi barakatil mim, menikah, al mahabbata wal mula amata wal mahabah. Dengan mimnya saja, mimi al ilmu tok menika orang sahibul ilmi, seorang alim menika kemudian dicintai serba luwes, serba matuk. Model pripun mau matuk Gus Bahak kan biyen pacane sing ngene-ngene iki tok luwes ora karuan arep lungguh nang dia pantes. Modele piye cethuk sapa ya wis ngeten iki bentuke tapi panggah menarik dan tetep wibowo. Al mahabah. Nggih mugi-mugi lah, mugi-mugi kita sedaya minal katutin. Mugi-mugi sedaya kita menika termasuk ahli ilmi, ahli khair. Lan ngajine adhe muga-muga manfaat. Artinya memang benar-benar anggene awake dhewe ngaji. Kula beberapa waktu yang lalu ini sempat ningali seratan Gus Atok, Gus Atok Lirboyo. Di man talabal ilma liya'mala bihi menika kasarahu ilmu. Wa man talabal ilma li ghairil amal menika zadahu kibron. Amal niku penting. Seberapapun panjenengan sering ngaji dateng Gus Bahak, mesti nyen arep sare ngaji Gus Bahak, nang mobil ngaji Gus Bahak, nang dinding ngaji Gus Bahak, muga-muga sedikit banyak ada yang panjenengan amalkan. Amin. Fa amal walau bil usyrika zakah tahruj binuril ilmi min dzulumat. Dawe ya Allah ya Rabbi ya Karim Hudzaifah ibn al-Yaman dipun dawuhaken ten mriku niku. Awakmu kabeh innakum fi zamani man jawara taksi ngoten Pak. Kulo niki gak patek iso bahasa Indonesia ngarep. Innakum fi zamani man

Nah ini pentingnya ilmu, jadi pentingnya pendamping tadi itu. Setelah diberi jelasan, oh maturoni ternyata podo-podo abot gitu. Dia gak tahu susahnya jadi orang kaya. Ya sama seperti tadi, ya isa puasa, kerja gini-gini bojo sito elek, terus dari yang bojo empat cantik semua abot aku. Karena harus ninggalkan empat yang cantik tadi, yang bisa menghidupkan tadi itu. Itu kan juga demonstrasi, artinya mengutarakan apa yang itu, saya pikir seperti itu. Ya ini, pokoknya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk beliau. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat, panjang umur, jembar rezeki, jembar urip, jembar awak, tambah rezeki, tambah bojo. Doa dari Kiai Agus Salim Masyuri. Saya serahkan kepada Gus Salam. Gus, ini mau dilanjut? Enggak usah khawatir, jenengan enggak akan dihisab. Iya, ini dilanjut atau sudah off sampai di sini? Sambun? Sambun? Lanjut? Gus Bah, ada acara pesawat jam berapa nanti, Gus? Pun Yai, doa mawon. Sambun, nggih? Monggo saya serahkan kepada